banyak terjadi kesamaran di dalamnya. Maka apa yang kita terangkan di pembahasan sutrah di sholat ini, hendaknya diperhatikan dengan baik. Sebab segala perkara, kalau dilakukan melebihi kadar pensyariatannya, maka itu adalah hal yang tercela di dalam syariat kita. Perkara yang tercela. Hendaknya kita melakukan segala yang dituntunkan sebagaimana yang disyariatkan. Baik. Kemudian di bab berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, babul hasi ala al-khusyu'i fi shalah. Bab al-hath, anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ya. Ini beliau buka pembahasan ini juga masih terkait dengan ketentuan-ketentuan sebelum salat. Orang yang akan masuk salat dia harus mengenal bahwa ada yang dinamakan khusyuk di dalam salat. Ada yang dinamakan khusyuk di dalam salat. Dan ini berbeda dengan makna tumakninah yang akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala di bab sifat salat. Tumakninah terkait pada gerakan, di mana pada setiap gerakan salat dia tumakninah berdiri pada posisi di gerakan tersebut walaupun sejenak. Dikatakan tumakninah. Dia rukuk, maka dia harus berada di posisi rukuk walaupun sejenak, baru dia berdiri. Jangan belum rukuk sudah berdiri. Ini belum rukuk namanya. Jelas ya? Jadi itu pembahasan tumakninah di pembahasan sifat salat. Di sini khusyuk di dalam salat. Iya. Khusyuk di dalam salat ini beraneka ragam. Para ulama membahasakannya. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk dalam salat adalah dia tenang di dalam salatnya. Tenang di dalam salatnya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa khusyuk adalah khusyuk pada badannya, pada pandangan matanya, pada suaranya. Iya. Ada yang mengatakan khusyuk penyerahan diri dan tawadhu dengan hati, dalam hati. Iya. Ada yang mengatakan dengan anggota tubuh juga terkait dengannya. Karena itu disebutkan dari Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah, beliau melihat seorang yang salat, kata beliau, "Law khasha'a hadha la khasha'at jawarihu." Ya, andai kata orang yang salat ini khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Iya. Nah, jadi secara umum khusyuk itu kadang terkait dengan hati, kadang terkait dengan anggota tubuh. Ya. Karena itu sebagian para ulama ada yang mengatakan dengan hati saja, ada yang mengatakan dengan tubuh, ada yang mengatakan bahwa khusyuk kedua-duanya. Ya. Khusyuk adalah kedua-duanya. Dan dimaklumi bahwa khusyuk dari sisi bahasa maupun dari sisi syar'i, sebagaimana yang akan datang, ini mencakup dua-duanya. Khusyuk di dalam hati dan khusyuk di dalam tubuhnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan pokok khusyuk itu adalah apa? Tahu beliau pokok kekhusyukan adalah at-tadallul lil amir. Dia merendah diri kepada orang yang memerintah. Pada Allah yang memerintah. Wal istislam lil hukum. Dia menyerah diri, menyerahkan diri kepada ketentuannya, hukumnya. wal insiya' lil haqq. Dan ia tunduk kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Fayatalaqqal amr biqubulin wa inqiyad. Kemudian dia menerima perintah. Dia menyambut perintah dengan penerimaan dan terikat dengannya. Wa yastaslimu lil hukm bila mu'arada wala ra'i. Dan dia berserah diri menerima hukum itu tanpa menolak dan tanpa membantahnya dengan ra'yinya, dengan pendapatnya. Wa yattadhi'u qalbuhu wa yankasir. Dan hatinya itu menjadi rendah dan memohon belas kasih. Linadhari Rabb ila qalbihi wa jawarihi, karena dia tahu bahwa Allah melihat kepada hati dan anggota tubuhnya. Nah, ya. Jadi pembahasan khusyuk ini dia secara umum pembahasan terkait dengan makna tenang. Ya. Dan memahami apa yang dia kerjakan. Kaitannya dengan hati dan dengan anggota tubuh. Dan di dalam bab ini penulis akan menyebutkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang kekhusyukan dan sebagiannya sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Dan khusyuk ini adalah hal yang disyariatkan di dalam sholat. Allah memuji kaum mukminin dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini sifat yang pertama dari sifat orang yang beriman yang disebut dalam ayat. Telah beruntung orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Sifat yang pertama yang disebutkan adalah orang yang di dalam salatnya mereka adalah khasyi'un, orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Iya. Dan Allah menjanjikan untuk mereka pengampunan dan pahala. Wal khasyi'in wal khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kemudian di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Dan khusyuk ini orang yang menegakkannya dia adalah orang yang berjiwa besar dan orang yang agung. Karena Allah firman wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia adalah hal yang sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk itu diringankan untuknya. Dibuat indah perkara tersebut. Iya. Dan memperhatikan kandungan Al-Quran dan Sunnah, ada nas-nas, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dibantu untuk khusyuk di dalam sholatnya. Sebab-sebab yang menyebabkan hatinya hadir dan dia khusyuk di dalam sholat. Yang pertama dari hal yang menyebabkan seorang itu khusyuk di dalam sholat adalah ia mempersiapkan diri untuk sholat. Ya, mempersiapkan diri untuk sholat. Karena seseorang apabila bersiap untuk sesuatu, itu menunjukkan perhatiannya akan sesuatu itu. Ya, anggaplah seorang akan kedatangan tamu. Ya. Kedatangan tamu yang dia muliakan. Maka dia bersiap menyambutnya. Dengan segala persiapan yang tamu itu disambut dengannya. Jelas ya? Dan ini dia ingin menyambut ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Karena itu disambut dengan berwuduk sempurna. Kemudian dia sambut dengan mendengarkan. Sengaja dia tunggu adzan, kemudian dia jawab adzan tersebut. Dan dia bersiap melakukan sholat sunnah sebelumnya. Ini akan membantu ia untuk khusyuk pada sholatnya. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu khusyuk di dalam sholat adalah dia menghadirkan keagungan Allah di dalam jiwanya. Dihadirkan keagungan Allah di dalam dirinya. Iya. Sebab kalau diagungkan Allah pada dirinya, maka ia akan meraih khusyuk di dalam sholat itu. Karena itu Nabi berkata, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Adapun pada ruku', agungkanlah Allah di dalamnya. Perintah untuk mengagungkannya. Iya. Maka menghadirkan keagungan Allah ini penting. Membantu seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga dari hal yang membantunya khusyuk adalah dia menghadirkan bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Rabbnya. Sedang menghadap kepada Rabbnya. Dan dia ingin menghadirkan sesuatu yang Rabbnya menuntut dia untuk melakukannya. Iya. Andai kata misalnya ada seorang yang ingin menghadiahkan ya, memberi hadiah kepada seorang raja misalnya, maka tentunya hadiah ini akan dia buat secantik mungkin, seindah mungkin. Iya. Jelas ya? Akan dia buat seindah mungkin. Anggaplah dihadiahkan misalnya sebuah mobil. Pasti mobilnya ini dia buat dengan hal yang paling indah supaya cocok. Ya tidak mungkin dia serahkan mobilnya tidak ada kacanya, tidak ada bannya, remnya bolong. Ya. Jelas ya? Nah, ini seorang hamba dia duduk menghadap kepada Rabbnya. Ia ingin menyerahkan sholatnya kepada Rabbnya. Kira-kira bagaimana kalau sholat itu bolong-bolong? Iya. Barat orang kurang kupingnya, kurang telinganya, ya, hilang matanya. Ya. Ini adalah hal yang tidak layak, tidak pantas. Ya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua dan ketiga di pasar, ya. Rakaat keempat, ya, ada di urusan lain, tapi ya alhamdulillah di akhirnya masih sempat kembali khusyuk. Ya. Ini namanya apa yang dikedepankan bolong-bolong. Ya. Dan kalau dihadirkan seorang hamba ya, yang punya rasa malu kepada Rabbnya dan punya apa harapan untuk mendapatkan kebaikan, dia tidak akan rela untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Maka dia akan menghadirkan dan mengerjakan sholat itu sebaik mungkin. Dan ini akan membantunya untuk khusyuk di dalam sholat. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu untuk khusyuk di dalam sholat adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Iya. Dan Nabi berkata kepada Abu Ayyub, "Idza qumta lis-salati faqum salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka berdirilah kamu seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Ya. Kira-kira bagaimana sholat perpisahan itu? Ini sholat. Ya. Si hamba ini sudah tahu bahwa sebentar sholat maghrib itu adalah sholat terakhir baginya. Setelah itu meninggal. Jadi dia cuma punya kesempatan satu sholat ini. Setelah itu meninggal. Kira-kira apa yang dia lakukan di sholat maghribnya? Ya. Kalau dia adalah hamba yang berakal, pasti dia akan gunakan sholat maghrib ini dengan sebaik mungkin agar supaya dosa-dosanya diampuni dan dia dimasukkan sorga dengannya. Kan begitu? Iya. Maka jadikanlah sholat itu seakan-akan sholat perpisahan. Yang kita tidak lagi sholat setelahnya. Dan ini membantu seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Demikian pula, di antara hal yang membantu seorang itu khusyuk di dalam sholat, ia tadabbur terhadap bacaan-bacaan dalam sholat dan dikir-dikir yang dibaca. Iya. Baca, bacaan bukan sekedar membaca saja. Dikirnya terucap, tapi tidak menyambung maknanya di dalam hatinya. Ya. Tapi kalau dia tadabbur kandungan yang dia baca, maka ini akan memberikan rasa khusyuk yang sangat besar di dalam dirinya. Iya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu khusyuk adalah seorang hamba berusaha mengenal siapa dirinya di dalam sholat itu. Bahwa dia ini adalah hamba. Ya. Seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Orang yang sangat perlu kepada rahmat Allah dan kasih sayangnya. Orang yang tidak ada harga dan nilainya di dunia kalau Allah tidak merahmatinya. Iya. Maka hadirkan kelemahan-kelemahan diri ini. Dan betapa seorang hamba itu sangat fakir kepada Rabbnya. Maka ini membantu dia untuk khusyuk di dalam sholatnya. Ya, sambil tadi dia hadirkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Juga di antara hal yang membantu untuk khusyuk, dia tunaikan sholat itu sebagaimana tuntunan Rasulullah. Iya. Dari sisi gerakannya. Contoh misalnya ketika ruku, ya, posisi tangan direnggangkan di atas lutut, kemudian ditekuk sedikit. Ini menunjukkan bahwa ya, dia menjaga apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan ini membantu khusyuk. Demikian pula pandangan matanya tidak terarah kepada hal yang melalaikannya. Tapi pandangan mata itu kepada sesuatu yang membuat dirinya konsentrasi di dalam sholat. Konsentrasi di dalam sholatnya. Iya. Baik, ini dari beberapa hal yang membantu seorang hamba untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Baik, dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, tentunya pembahasan ini, ya, sebab-sebab yang menyebabkan mendatangkan khusyuk dalam sholat, ini banyak ya pembahasannya. Dan kita akan baca di sini hal-hal yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar, rahimahullah ta'ala. Baik, hadits yang pertama, kata beliau rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلي بركاته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم معناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki salat dalam keadaan ikhtisar. Ya, apa yang ikhtisar atau mukhtasir? Kan dijelaskan. Hadits ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan konteks hadits adalah dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, mana hadits ini dilarang seorang itu salat dengan ikhtisar, yaitu dia letakkan tangannya di atas khasirahnya. Khasirah itu ya. Tempat antara pinggangnya dan tulang rusuknya. Ya. Akhir dari tulang rusuknya. Takhasirah. Nah, dan di dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan dari hadits Aisyah. Kenapa dilarang? Sebab itu perbuatan orang Yahudi di dalam sholat mereka. Iya. Jelas ya? Baik. Di sini ada sejumlah pelajaran. Yang pertama dari hadith ini. Hadith ini menjelaskan larangan khasirah di dalam salat. Ikhtisar. Dia meletakkan tangannya di atas khasirahnya. Di atas tulang atau di atas samping, di atas pinggangnya ya, di dekat pinggang sebelum tulang rusuknya. Nah. Kemudian hadits ini dijelaskan bahwa larangan karena menyerupai orang Yahudi. Menyerupai orang Yahudi. Nah. Dan sebagian para ulama dia mengatakan bahwa meletakkan tangan di pinggang atau di atas pinggang, diletakkan tangannya misalnya di atas pinggangnya, ini adalah sikap perbuatan orang-orang yang bersombong. Orang-orang yang bersombong. Iya. Dan ini bertentangan dengan kehusyukan di dalam sholat. Jelas ya? Sebab orang yang khusyuk dalam sholat itu merendah diri kepada Allah. Tidak ada kesombongan. Orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang yang sholat sesuai dengan syariat Allah, tidak menyerupai orang-orang kafir. Ini sisi pendalilan Ibnu Hajar kenapa dibawakan hadis ini di pembahasan khusyuk. Beliau ingin menjelaskan bahwa khusyuk itu terdapat di dalamnya penyerahan diri dan merendahkan diri kepada Allah. Ya. Adapun makna dari makna kesombongan atau menyerupai dari perbuatan orang-orang kufar, maka ini bertentangan dengan makna khusyuk. Bertentangan dengan makna khusyuk di dalam sholat. Dan hadith ini juga menjelaskan, atau dari hadith ini bisa diambil pelajaran tentang dilarangnya menyerupai ahlul kitab, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam ibadah mereka, dalam hal yang merupakan kekhususan mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dianggap dari kaum itu. Iya. Maka hadits ini dari hadits-hadits yang menjelaskan wajibnya seorang mukmin berbeda dan menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang sesat di dalam peribadatan mereka. Dan larangan di sini di dalam sholat, apakah dia larangan bersifat haram? Apakah dia larangan bersifat membatalkan sholat atau tidak? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama menganggap bahwa larangan di sini sifatnya adalah makruh. Iya. Sifatnya adalah makruh. Sebab dia adalah larangan tidak terkait langsung dengan sholat. Kalau dia terkait langsung dengan sholat, barulah dikatakan haram. Jelas ya? Dan bagi siapa yang mengatakan wajibnya larangan bermakna haram, mereka melihat kepada kata naha, larangan. Nabi melarang. Karena asal dari larangan itu menunjukkan makna apa? Makna haramnya. Iya. Dan di sini perlu saya ingatkan. Kadang kita jelaskan, ya, ini larangan maknanya apa? Haram atau makruh? Ya, bagi seorang mukmin ketika dia melihat sebuah larangan, maka asalnya dia meninggalkannya. Walaupun dia tidak tahu ini haram atau makruh sifatnya, tapi asalnya dia apa? Dia meninggalkannya. Itu lebih dekat kepada makna sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jelas ya? Baik. Ini hadits yang pertama. Kemudian hadits yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Anas radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza quddima al-asha fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila asya, makan malam sudah disiapkan, maka hendaknya kalian memulai dengan makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Hadits ini muttafaqun apa? Muttafaqun alaih. Ya. Hadits ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang disyariatkannya khusyuk dalam sholat. Karena untuk menjaga kehusyukan dalam sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah orang yang sudah siap makan malamnya, dia mulai dulu dengan makan sebelum sholat. Jangan sampai kalau dia sholat sebelum makan, padahal dia sudah lihat ada makanan siap, ya, makanan ini ya, melekat di dalam hatinya dan mengganggu kehusyukannya di dalam sholat. Akhirnya menunjukkan pentingnya khusyuk di dalam sholat. Iya. Ini manfaat yang pertama dari hadis, hukum yang pertama yang dipetik dari hadis. Kemudian yang kedua, sholat di sini disebut sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib. Ini tidak mesti ya. Ini percontohan. Iya. Sholat apa saja, kalau makanan sudah siap, maka hukum berlaku sama dengan hadits ini. Walaupun yang disebutkan adalah sholat maghrib. Ya, diperintah untuk memulai dengan makanan. Iya. Memulai dengan makanan. Baik. Kemudian sini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabda'u bihi, mulailah dengan makanan. Apakah wajib makan kemudian sholat? Ya. Kebanyakan ulama, mereka anggap bahwa sabda Nabi mulailah dengan makan, ini anjuran, bukan kewajiban. Ya. Anjuran bukan kewajiban. Adapun orang-orang zahiriyah, mereka menganggap itu wajib. Ya. Dan mereka mengatakan tidak syah sholat orang yang sudah hadir makanan, dia sholat sebelum makan. Jelas ya? Ini pendapat terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Yang benarnya dirinci di dalam hal ini. Ya, dirinci. Kalau makanannya sudah hadir dan dia berselera untuk makan, ya, apa karena dia sudah lapar atau karena memang makanannya, yani masya Allah, makanan yang dianggap ya baru dia ketemukan atau ya dia mengimpikannya. Ya. Makanya seperti ini, kalau dia bawa ke sholat, ini akan mengganggu sholatnya. Jelas ya? Demikian pula, kalau misalnya sholat berjamaah, sudah diketahui bahwa adzan maghrib misalnya jam 6. Ya, tukang adzan di masjid hanya memberi waktu 10 menit. Jam 6, 10 menit, komat ya. Ya, jam 6, 10 menit, sudah mau keluar rumah, makanan sudah siap. Kalau dia makan, dia akan luput sholat apa? Sholat berjamaah. Maka di kondisi yang seperti ini, dia lebih dahulukan sholat berjamaah. Ya, sebab itu wajib baginya. Jelas ya? Itu adalah hal yang wajib baginya. Iya. Kalau dia sangat lapar sehingga akan membahayakan dia di dalam sholat, akan mengganggunya di dalam sholat, maka di sini tidak ada masalah dia makan sekadar hal yang mengangkat hajatnya, kemudian semampu mungkin dia mengejar apa? Dia mengejar sholat. Ya, jangan dia makan, duduk makan maghrib. Ya, setelah maghrib duduk makan-makan sampai isya. Ya. Oh, saya belum kenyang. Jelas ya? Ini Perbuatan seperti ini bukan pada tempatnya tentunya. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa salat itu dituntut di dalamnya hadirnya hati. Dan seseorang itu berkonsentrasi hanya untuk ibadah. Dan subhanallah, untuk menjaga makna ini, Nabi melarang. Jangan ada yang makan, ya, atau jangan ada yang sholat sebelum apa dia menyantap makanan malam yang sudah siap. Dan hadis ini juga adalah dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa waktu sore itu sudah masuk setelah sholat asar. Iya, sudah masuk setelah sholat asar. Sebab di sini dikatakan quddimal asya, makan malam, asya itu makan malam. Mulailah sebelum sholat maghrib. Jadi dia sebelum sholat maghrib dan sudah dikatakan makan apa? Makan malam. Ya. Dia dianggap malam dengannya. Nah, itu sebagian para ulama mengatakan bahwa dikir sore itu letaknya setelah asar. Ya. Dan ada sebagian yang mengatakan letaknya setelah duhur. Sebab sudah terhitung dari sore. Ya. Dan ada yang mengatakan dia boleh setelah maghrib. Sebab masih masuk ke dalam kata sore. Jelas ya? Ya, kalau ingin amannya masuk ke dalam sore, dia lakukan zikir setelah asar. Menjelang maghrib enggak ada masalah. Iya. Dan kita melihat sejumlah ulama kita, mereka zikir sore setelah sholat maghrib. Iya. Baru mereka melakukan zikir sorenya. Dan insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu, rawahu al khamsatu bi isnadin sahih. Kata beliau dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi shalah," apabila salah seorang dari kalian berdiri di dalam salat. Salah seorang dari kalian berdiri di dalam salat. "Fala yamsahil hasa," jangan dia memegang batu-batu kerikil, jangan dia menyentuh. Ya. Jelas ya? Batu-batu kerikil. Fainar rahmatatu wajihuhu. Diterangkan di sini kenapa enggak boleh menyentuh? Karena rahmat sedang di depannya. Ya. Ya, kalau rahmat sedang di depannya, ya, dia sibuk dengan hal yang lain. Ya. Ini adalah hal yang tentunya ya, tidak baik. Karena itu dilarang. Fala yamsahil hasa. Hadits ini rawahul khamsah, dikeluarkan oleh Imam Lima. Siapa Imam Lima? Hah? Siapa Imam Lima? Ahmad? Abu Daud? Hah? At-Tirmidzi? An-Nasai? Satu lagi? Dan Ibnu Majah. Sudah lupa istilahnya. Ya. Dihafal ya nama penulis kutubus sittah, dihafal. Ya. Ilmu itu jangan dianggap remeh, yang sedikit, ya, yang besar, yang kecil, jangan dianggap remeh. Semuanya diagungkan. Ya. Kalau dia mengagungkan seluruh ilmu, maka orang yang seperti ini pantas untuk dimuliakan dengan ilmu. Jelas ya? Karena itu dari fikih Imam Malik rahimahullah, Beliau kalau mempelajari apapun, pasti beliau serius mendengarkannya dan mengagungkannya. Ini beliau ambil dari ayat, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Sebut dengan qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ya. Maka harus ada persiapan. Kalau nama-nama rawi, ini penulis kutubus sitta, imam-imam terkenal ya. Ya. Dia hafallah namanya. Sekarang ini banyak dari orang kalau nama pemain sepak bola, ya, artis, wah hafal semua namanya, nasabnya, dari mana kampungnya. Ya. Ada yang hafal tanggal lahirnya. Tapi kalau nama sahabat, nama para a'immah, ya. Oh itu saya sudah lupa apa namanya. Ya. Jelas ya? Jadi ingat, nama-nama ini diingat, dibiasakan. Ya. Dan seorang kalau terbiasa, itu akan ringan baginya. Ya. Kalau dari awal dianggap berat, tapi dia tidak mau, apa tidak membiasakan diri dengannya, maka akan tetap berat terasa. Hari ini hafal satu nama. Imamul Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Hah? Bin Ibrahim, Ibnul Mughirah, Ibn Bardisba, Al-Ju'fi. Ya. Imam Muslim, siapa namanya? Ya, Muslim. Ya. Muslim bin siapa? Ibnul Muslim, Ibnul Hajjad, Ibn Husain, ya. Al-Qushairi, An-Naisaburi. Jelas ya? Kalau Abu Daud siapa namanya? Sulaiman Ibn Daud As-Sijistani. Okay, At-Tirmidhi siapa namanya? Muhammad bin Isa bin Saurah. At-Tirmidhi. An-Nasai siapa namanya? Ahmad bin Shu'aib Abu Abdurrahman. An-Nasai Al-Baghdadi. Ibnu Majah siapa namanya? Hah? Kunianya Abu Abdillah. Ya. Ibnu Majah. Muhammad Al-Qazwini. Imam Ahmad siapa? Siapa namanya Imam Ahmad? Ya Imam Ahmad. Ya. Jelas ya? Kalau ada orang namanya Muhammad, saya tanya, Muhammad siapa namanya? Ya Muhammad kan begitu. Baik. Nama lengkapnya siapa Imam Ahmad? Ahmad? Ya. Orang sebut bin Hanbal. Hanbal itu nama kakeknya. Nama ayah dia Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Iya. Jelas ya? Ini saja dulu. Penulis Kutubus Sitta dan Musnad Imam Ahmad. Ya, nanti kalau antum sudah hafal, saya tambah lagi yang lainnya. Ya. Jelas ya? Nanti pertemuan yang akan datang, saya tanya lagi insya Allah. Ya. Baik. Dikeluarkan oleh Imam Lima, Bisnadin Sahih. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Isnadun sahih. Dan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Al-Ahwas. Dan dia ini adalah rawi yang majhul. Ya. Karena itu Syekh Al-Albani melemahkan hadith ini. Melemahkan hadith ini. Jelas ya? Wazada Ahmad. Dan Ahmad menambah wahidatan awda. Imam Ahmad menambah tambahan riwayat, jangan kamu sentuh kecuali sekali saja, sekali atau tinggalkan. Boleh sekali atau apa? Tinggalkan. Ya. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih dari Mu'aykib, as-sahih maksudnya di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. nahwuhu, semisal dengannya, minggairi ta'lil, tanpa dijelaskan illahnya, tidak diterangkan karena rahmat di depannya, tidak diterangkan. Cuma dikatakan, siapa yang sholat jangan dia sentuh bebatuan. Kalau dia harus lakukan cukup sekali saja. Cukup apa? Sekali saja. Hanya diperintah demikian. Iya. Baik, secara umum hadits ini adalah hadits yang menjelaskan tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Ya. Dari mana khusyuk di sini? Tidak boleh seseorang menyentuh bebatuan atau yang semisalnya, kerikil atau yang semisalnya yang bisa melalaikan dia dari sholatnya. Bisa melalaikannya dari sholatnya. Demikian pula misalnya, kalau dia sujud, di dahinya melekat, ya pasir, maka dia biarkan saja, dia tetap menjaga kekhusyukannya. Kalaupun ingin dia sapu, cukup sekali saja kalau memang sangat mengganggunya. Iya, jelas ya? Baik. Dan hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat itu dianggap makruh, dia mengusap apa-apa yang melekat di bagian-bagian sujudnya. Apa-apa yang melekat di bagian-bagian sujudnya. Apakah di dahi, tangan, lutut maupun maupun kedua kakinya. Iya. Dalam hadis ini, di riwayat yang pertama diterangkan hikmahnya. Diterangkan hikmahnya. Karena rahmat di depannya. Iya. Dan ini makna rahmat di depannya, nilai mana yang dimaklumi di dalam sholat. Seorang hamba yang dalam sholat, ya dia berada dalam kebaikan. Ya, maka hendaknya dia sambut kebaikan ini. Dia konsentrasi untuk bagaimana bisa tetap di tengah kebaikan tersebut. Iya. Dan hadits ini juga mengesankan bahwa banyak gerakan di dalam sholat itu bisa menyebabkan sholat itu kurang sempurna. Ya, karena itu dilarang dia mengusap. Ya, kalau harus cuma sekali saja. Ya, jelas ya? Cuma sekali agar supaya gerakan-gerakan itu tidak membuat dia keluar dari mana khusyuk, ya, dan mengurangi sholatnya. Mengurangi pahala dari sholatnya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Mas'ud, "Inna fi sholati syughla." Sungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Ya, jadi dia sangat sibuk. Sholat itu banyak pekerjaan yang harus dikerja di dalamnya. Ya. Itulah tuntunan yang dikerjakan dalam sholat. Karena dia sibuk dengan tuntunan ini, jangan dia urusi urusan yang lain, perkara-perkara yang lainnya. Iya. Baik. Dan hadits ini juga menunjukkan larangan banyak bergerak di dalam sholat. Ya. Dan bergerak ini dianggap makruh oleh para ulama, kebanyakan ulama. Ya. Dengan ketentuan bahwa gerakan itu adalah gerakan yang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan gerakannya sedikit. Ya, jadi kalau gerakan sedikit, bukan gerakan yang dianggap pelanggaran syariat, maka itu hukumnya makruh. Adapun kalau gerakannya banyak, itu membatalkan sholatnya. Sebab itu artinya bukan orang sholat lagi. Bukan orang yang apa? Orang sholat lagi. Dia sudah berpindah. Ya. Kegiatan. Orang sholat, kegiatannya ada. Khusyuk. Maju selangkah dua langkah karena suatu keperluan sholat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu banyak, ini sudah apa? Bertentangan dengan makna sholat. Bertentangan dengan makna sholat. Iya. Baik. Dan hadis ini ya secara umum di pembahasan khusyuk, ya sebelum harusnya saya terangkan tadi di pendahuluan, khusyuk itu terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib atau sunnah? Apakah hukumnya wajib ataukah dia adalah sunnah? Iya. Kalau dikatakan wajib, maka seorang berdosa ketika meninggalkannya. Ya, kalau dikatakan sunnah, dia adalah hendaknya, dia adalah suatu perkara yang mestinya ada di dalam ibadah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau cenderung berpendapat bahwa sholat itu, khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya. Dan beliau berdalilkan dengan dalil-dalil umum. Ya, tahu beberapa dalil yang menunjukkan makna ini. Adapun kebanyakan ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah, mu'akkadah. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Mereka menguatkan bahwa sholat itu, atau khusyuk dalam sholat, hukumnya sunnah mu'akkadah. Karena Nabi kabarkan bahwa di antara yang paling pertama diangkat dari umat adalah hilangnya khusyuk di dalam hati. Ya. Kalau memang khusyuk itu wajib, berarti tidak ada sudah yang syah ibadahnya. Maka dia adalah sunnah mu'akkadah. Dia adalah ruh dari sholat. Dijaga dan dipelihara. Jelas ya? Tapi bukan artinya, mana khusyuk yang saya sebutkan tadi, seorang tidak mengerti apa yang dia baca dalam sholat. Dia sholat, ya, hanya takbir, rukuk, dan seterusnya. Dia tidak ingat apa yang dia lakukan di dalam sholat. Orang yang seperti ini tidak sholat namanya. Tidak syah sholatnya. Ya. Jelas ya? Tapi orang yang misalnya dia sholat tidak khusyuk. Contohnya, dia sholat Allahu Akbar. Dia baca semua bacaan. Dia tahu dia membaca. Ya. Tapi bacaan-bacaan ini tidak menyentuh ke hatinya. Bacaan terbaca tapi ada hal yang lain yang dia ingat, yang dia pikir. Maka ini sholat tapi tidak khusyuk. Sholatnya syah. Karena seluruh rukun-rukun sholat, kegiatan sholat dia kerjakan. Jelas ya? Kegiatan sholat dia kerjakan. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ini hadis terakhir ya yang kita akan baca. Insyaallah kelanjutannya nanti kita baca setelah maghrib. Iya. Ini yang terakhir untuk sore ini. Di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, "Wan Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat." Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah." Kata Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Ya, pertanyaan ya. Ini sangat banyak sekali. Ya, para sahabat bertanya, Nabi ditanya. Ya, dan ini secara umum memberikan kepada kita pelajaran semangat dan keseriusan para sahabat dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu. Ya. Aisyah berkata, "Sa'altu Rasulullah." Saya bertanya kepada Rasulullah, "Anil iltifat." Tentang menoleh. Ya. Menoleh itu adalah dia palingkan wajahnya. Apakah ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu namanya menoleh. Ya. Jelas ya? Maka ketika Nabi ditanya tentang menoleh dalam sholat, beliau berkata, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abad." Kata Nabi, dia adalah curian. Ikhtilas, curian, ya, yang diambil oleh syaitan. Nah, diambil oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Ikhtilas itu diambilnya pada saat orang itu lalai. Jadi orang, ada orang punya barang, ya, dia tidak begitu perhatikan barangnya, dia ambil barangnya. Itu ikhtilas. Mencuri itu banyak bentuknya, ya. Nah, ini salah satu dari bentuk mencuri. Jadi adalah curian yang syaitan mencuri dari sholat seorang hamba. Iya. Kata beliau, rawahu al-Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Kata beliau, walid Tirmidzi, dan dalam riwayat at-Tirmidzi, an Anasin, dari Anas bin Malik, wa sahhaha, dan disahihkan oleh at-Tirmidzi, Nabi berkata, iyyaka wal iltifata fis shalah. Hati-hati engkau dari menoleh di dalam salat. Bainahu halaka. Sebab menoleh dalam salat adalah kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Kalau menolehnya memang harus, maka hanya di salat sunnah saja. Ya. Ini hadits Anas yang kedua ini. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan padanya dua cacat, dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dan beliau ini dhaiful hadits. Kelemahan yang kedua, hadits ini dari riwayat Sa'id bin Al-Musayyab dari Anas bin Malik, dan Sa'id bin Musayyab tidak mendengar dari Anas bin Malik. Jelas ya? Tidak mendengar dari Anas bin Malik. Iya. Sebab Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tinggal di Basrah, di wilayah-wilayah sekitar itu. Ya. Maka tidak berjumpa dengan Sa'id bin Musayyab yang tinggal di kota Madinah. Jadi riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang lemah. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah hadits yang pertama tadi, tentang orang yang menoleh. Ingat yang menoleh itu, ya, dia memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya. Adapun kalau hanya pandangan matanya misalnya, ya, atau pandangan mata disertai dengan menoleh sedikit saja, nah itu bukan menoleh namanya, tapi melirik. Ya. Dan yang seperti ini diperbolehkan kalau ada keperluan. Ingat ya, kalau apa? Ada keperluan. Dalilnya adalah hadits Ka'ab bin Malik. Ya, di kisah taubat beliau yang panjang itu. Jadi sudah dijatuhkan hukum boikot terhadap Ka'ab. Ya. Tidak boleh dibicarai, tidak boleh disalami, dan seterusnya. Suatu hari, tapi Ka'ab masih terus datang ke masjid sholat. Begitu beliau berdatang ke masjid, dia memberi salam. Nabi diam saja. Begitu dia sholat, maka Ka'ab melirik sedikit kepada Nabi. Ia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Jelas ya? Nah, kata melirik ini dilakukan di depan Nabi, di perbuatan, di kehadiran Nabi. Kalau itu salah, maka akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi kalau sekedar melirik, itu tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah dia menoleh. Ya, memalingkan wajahnya. Yang berbalik, membalikkan wajahnya menoleh. Ini curian dari syaitan. Iya. Dan di dalam hadits ini juga, iya, menunjukkan bahwa khusyuk di dalam sholat itu adalah hal yang dituntut. Karena itulah posisi wajah adalah ke depan. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebab ini akan menghadapkannya kepada berbagai perkara yang mungkin akan melalaikannya. Mungkin akan melalaikannya. Ya, dia sementara sholat, dia toleh ke kanan. Oh, ada si pulaan hadir sholat. Oh iya, dia masih punya utang 100.000. Nanti saya tagih setelah sholat. Akhirnya, ya, hilang makna khusyuk tersebut. Karena itu konsentrasi, hendaknya dia ke depan. Iya. Menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bagi para ulama yang menafsirkan ayat Fainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sana wajah Allah. Ya. Ada yang membawakan makna ayat kepada makna sifat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia harus menghadap ke depan. Tetap menghadap ke depan. Sebab dia berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh syaitan. Ya. Ini perbuatan disenangi oleh syaitan. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Apa saja yang syaitan senang dengannya, maka seorang muslim harus benci kepada perbuatan itu. Dan berlepas diri darinya. Ya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan, tidak boleh kita mencontohnya. Ya. Syaitan makan dengan tangan kiri. Tidak boleh ada seorang muslim makan dengan tangan kiri. Jelas ya? Ya. Kalau terdengar adzan, syaitan lari keluar dari masjid. Ya. Maka sementara muadzin adzan, etikanya seorang muslim tidak boleh keluar dari masjid. Dia menunggu sampai adzan selesai. Walaupun dia batal, punya hajat, mau keluar. Dia tunggu sampai apa? Sampai selesai adzan, baru setelah itu dia keluar. Apalagi kalau tidak ada keperluannya, haram hukumnya dia keluar dari apa? Dari masjid dalam keadaan tidak ada keperluan. Ya, sebab ini menyerupai syaitan. Menyerupai syaitan. Maka segala perbuatan yang menyerupai syaitan atau syaitan mengajak kepadanya, maka itu adalah hal yang diharamkan. Ya, dan ini kaidah umum yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Diperhatikan. Ya. Menoleh kadang dibolehkan. Ya. Di kondisi yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti misalnya di salatul khauf. Salat kena takut. Ya. Maka tidak ada masalah seorang salat. Ya. Dia menghadap ke depan misalnya. Sambil dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, melihat siapa tahu ada harimau yang akan menerkam misalnya. Kalau dia tengah hutan salatnya. Jelas ya? Demikian pula kalau dicontohkan sholat secara berjamaahnya, sholatul khauf, orang yang di barisan yang kedua, dia boleh ke belakang. Dia boleh menoleh. Jelas ya? Demikian pula barisan yang kedua, setelah bergantian, boleh sama-sama, boleh mereka menoleh. Ya, kalau yang satunya lagi, sujud. Ya, sebab ada sebagian kaifiat sholat khauf, ya, sholatnya bersamaan, tapi sebagiannya duduk pada sebagian rakaat, sebagiannya melanjutkan. Namun salamnya bersamaan. Salamnya bersamaan. Yang seperti ini kadang diperbolehkan sebab kondisi khauf. Kondisi ada ketakutan, kekhawatiran. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa menoleh itu adalah bagian dari makar syaitan. Karena itu ya. Apa? Jangan ada yang melakukan hal ini. Walaupun dia diajak atau tertarik, dia mendengar sesuatu yang menariknya untuk menoleh, jangan dia lakukan. Sebab itu adalah seruan dari syaitan. Seruan dari syaitan. Ya. Andai kata misalnya dia menoleh, apakah batal sholatnya? Ya. Ini silam pendapat di kalangan para ulama. Silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Tapi para ulama menganggap bahwa ini adalah hal yang terkait dengan larangan makruh. Ya. Dan dia tidak menunjukkan batalnya sholat. Hanya menunjukkan kurangnya saja. Kurangnya sholat tersebut. Nah, dan di sini perhatikan bahasa Rasulullah. Dia adalah ikhtilas, sesuatu yang dicuri. Ya. Perhatikan ya, sesuatu yang dicuri ini jelek sekali konektasinya untuk apa? Penggunaan makna sholat. Sebuah ibadah yang seorang itu arahkan kepada Allah, ya, tapi ternyata ada yang dicuri darinya. Ada yang dicuri darinya. Nah, baik, dan hadis ini secara umum sebagaimana yang saya terangkan tadi adalah dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk kelanjutan hadits-haditsnya insyaallah taala kita akan jelaskan nanti di apa? Setelah salat maghrib. Ya. Sekarang masih ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya baik. Di sini ada pertanyaan, jika yang sholat itu perempuan, apakah batal jika seorang pria melewatinya? Ya, jawabannya tidak. Yang membatalkan itu kalau apa? Sebaliknya yang terjadi. Ya. Adapun kalau laki-laki yang lewat tidak batal. Tidak batal. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat? Kita kena najis, namun diketahui setelah sholat selesai. Perlukah sholat diulang? Jawabannya sholatnya sudah syah, tidak perlu diulang. Ya, dalilnya adalah hadith. Sudah berlalu di pembahasan syarat sholat. Nabi sholat. Ya. Kemudian di tengah sholatnya beliau melempar sepatunya. Karena Jibril memberitahu bahwa ada najis di dalamnya. Ya. Dan Nabi tidak mengulangi sholat yang sudah lalu. Jelas ya, karena dia sudah syah sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan ketentuan. Bila yang lewat di depannya ketika sholat adalah anak-anak. Ini sudah diterangkan atau belum? Hah? Jawabannya apa? Ya, kalau anak kecil dia belum balig, apa dia belum berakal, belum mumayyiz, maka tidak ada masalah sebab syaratkan taklif anak kecil. Jelas ya? Baik. Ketika kita bepergian setelah subuh sampai di tempat tujuan asar, bagaimana sholatnya? Ini perlu dilihat ya. Tempat yang dia pergi itu adalah tempat mukimnya atau tidak? Ya. Kalau dia pergi ke sebuah tempat, sampainya misalnya ke tempat tersebut waktu asar, ya, dan dia masih musafir, maka dia sholat dua rakaat, dua rakaat, duhur dua rakaat, asar dua rakaat. Jelas ya? Tapi kalau misalnya saya dari Solo saya adakan perjalanan pulang ke negeri saya tiba di Makassar misalnya asar. Ya, maka kalau saya sholat di rumah, saya nyampe di rumah saya sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Duhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Sebab saya bukan lagi posisi musafir. Jelas ya? Bukan lagi di posisi musafir. Demikian. Apakah sutra itu hanya wajib di awal sholat? Dan kewajiban ini terus ada sampai, atau kewajiban ini ada sampai akhir sholat? Dan dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Saya sudah terangkan tadi ya, bahwa kewajiban dari hadith-hadith, itu semuanya tuntunan berlaku di awal sholat. Adapun setelahnya, ini lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya, kalau di tengah sholat, kemudian sutranya hilang. Dia pasang tongkat misalnya, tiba-tiba tongkatnya diambil orang. Atau dia sholat di depan orang, tiba-tiba orangnya berdiri, pergi. Ya, ini namanya sutranya hilang di tengah dia sholat. Ya. Saya katakan tadi bahwa tidak harus dia maju. Ya. Sebab dia bukan lagi dari awal sholat mencari sutra. Ini sementara dia sholat. Dan di sholat itu ada kewajiban seperti khusyuk, seorang apa namanya sibuk dengan sholatnya dan seterusnya. Mana-mana ini menguatkan untuk asalnya tidak ada gerakan. Jelas ya. Tapi kalau dia ingin bergerak selangkah dua langkah, ya tidak ada masalah sebab itu dekat. Itu dekat. Tapi sekali lagi saya katakan ini kalau memang tidak ada masalah. Ya. Yang menyebabkan misalnya sebab dia bukan wajib. Ya. Bukan hanya sekedar dikatakan boleh. Ya. Jadi kalau hal yang seperti itu dia kerjakan, kemudian menimbulkan kesan-kesan yang jelek di tengah manusia terhadap agama ini, maka sebaiknya dia tidak kerjakan. Jelas ya? Apakah sahih hadith Abdullah bin Busr yang menjelaskan larangan puasa hari Sabtu? La tasumu yawm as-sabat illa fi mafturidha alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Ini hadith adalah hadith yang muttarib. Hadith yang goncang dari sisi sanad. Iya. Karena itu hadith ini dilemahkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan sebelumnya Imam Az-Zuhri. Dan banyak dari ulama kita di masa ini melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah melemahkannya. Syekh Muqbil melemahkannya. Maka hadith ini adalah hadith yang tidak kuat. Iya. Ini yang apa namanya yang saya ketahui terkait dengan masalah hadis. Memang dimaklumi bahwa Syekh Al-Albani menguatkannya. Ya. Tapi hukum-hukum dari ulama dahulu yang melemahkannya itu saya kira lebih pantas untuk diterima. Iya. Mohon dijelaskan tinjauan syariat tentang pajak dengan segala bentuk jenisnya di Indonesia. Oh ini kalau masalah bentuk-bentuknya ya ditanya ke pegawai pajak. Ya supaya dibawakan bagaimana bentuk-bentuknya. Atau bentuk pajak di Indonesia saya nggak tahu. Ya, apa yang rincian bentuk-bentuknya apa. Tapi harus diketahui bahwa sebagian dari bentuk pajak yang ada

Ya, at-tabibu yudawi wat-tabibu maridu. Ya, ada orang yang tidak bertakwa memerintah orang supaya bertakwa. Itu artinya dokter mengobati dan dokternya juga sedang sakit. Ya. Dan ini adalah hal yang apa namanya? Tidak baik. Ya, seorang hendaknya mengembangkan bagaimana apa dia sambut hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dia sambut. Ya. Kemudian diarahkan manusia itu ya, dengan nilai-nilai ilmu syariat, dengan dalil-dalil yang jelas, argumen yang jelas. Ya. Jadi dalam Al-Farusiyah itu diterangkan bahwa perlombaan yang terkait dengan ilmu, kalau memang ada maslahatnya untuk Islam, itu boleh diperlombakan dan diambil imbalan darinya. Diambil imbalan darinya. Ini terkait dengan ilmu syariat. Adapun ilmu dunia, ya saya enggak tahu tentang hal ini. Ya. Apakah masuk di dalamnya atau tidak. Tapi sangkaan saya dia tidak masuk di dalam pembahasan ini. Mungkin dia masuk di dalam sejumlah atau di dalam sebagian taufik yang memang diperlukan oleh manusia. Ya, mungkin. Tapi kalau dikatakan masuk secara umum dari ilmu dunia, saya kira ini adalah pintu tidak boleh dibuka terlalu lebar. Sebab kemaslahatan hanya dilihat pada 3 poin dan 3 poin ini terkait kemaslahatannya untuk agama. Untuk agama. Iya. Demikian. Sebab kemaslahatan ada yang kembali kepada kemaslahatan penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, penjagaan terhadap diri. Iya. Dan mana-mana yang disebutkan tadi itu adalah penjagaan terhadap agama. Iya. Wallahu ta'ala alam. Apabila kita melakukan sholat berjamaah, ada anak kecil yang berlari sana sini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, anak kecil namanya anak kecil. Iya. Jelas ya? Kalau dia adalah ayahnya, dia tahan. Ya. Supaya terdidik dengan masjid. Sebab masjid itu anak dibawa ke masjid bukan untuk lari-lari. Dilepaskan berlari, bermain, tidak. Dibawa ke masjid untuk dididik, terbiasa. Memuliakan masjid. Ya. Dan melihat orang yang beribadah di masjid. Jelas ya? Baik. Ya, satu pertanyaan lagi. Apa hukum seorang yang sujud dalam sholat dalam keadaan kepalanya menyentuh sutrah? Ya tidak ada masalah ya, dia sentuh sutrahnya. Tidak ada masalah. Ya. Dan ini tidak mempengaruhi sholatnya. Ya. Apalagi kalau misalnya seperti antara 2 tiang ini cuma cukup 2 soft dan sempit. Sehingga sebagian orang harus menyentuh tembok, itu tidak ada masalah. Ya. Sepanjang posisi sujudnya sudah benar, maka sujudnya sudah syah, sholatnya syah. Apa hukum melakukan perdagangan valuta asing? Ya boleh saja, tidak ada masalah insya Allah. Ya. Dengan mengingat bahwa valuta asing ini, dia semana dengan emas dan perak. Disyaratkan padanya 2 syarat di dalam penukarannya. Kalau valutanya sejenis, antara rupiah dan rupiah, antara dolar dan dolar, antara real dan real sejenis, maka disyaratkan 2 syarat. Harus semisal dan harus saling kontan, saling pegang. Kalau valutanya berbeda jenis, rupiah ditukar dengan dolar, dolar ditukar dengan real, ataupun yang lainnya, maka ini disyaratkan 1 syarat. Harus saling kontan saja. Harus saling kontan. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.